Mitra bisnis, akhir pekan kemarin Kwi Kian Gi telah mengungkapkan aturan wajib bangun smelter sebagai wujud teknis dari larangan ekspor mineral mentah tidak perlu diulur waktu berlaku efektifnya hingga tahun 2017 mendatang. Menurutnya, hal itu pasti terjadi jika para elit dan pemimpin negeri ini memiliki keberanian dan ketegasan, serta tak mudah dipengaruhi oleh pihak-pihak asing yang memiliki kepentingan untuk mengeruk untungan dari eksploitasi kekayaan alam Indonesia. Dan untuk melanjutkan bahasan atas masalah ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik, Pak Kwi. Menurut Bapak, jika ketegasan itu memang ditunjukkan pemerintah, serta aturan wajib bangun smelter benar-benar efektif diberlakukan pada tahun ini, apa yang akan terjadi? Akan berhenti semua, kan? Artinya, produksinya berhenti, perolehan uang, perolehan divisa berhenti semua. Gitu. Berhenti semua, eksploitasi berhenti, jadi kita tidak mendapat pendapatan. Dari sektor ini tidak memperoleh pendapatan. Ya sudah. Kencangkan ikat pinggang sampai mati-matian itu. Konsekuensinya, tahu saya, mau ada contohnya kok. Konsekuensinya seperti yang dialami China gitu. Tapi ini kan tidak pernah berani. Terus gimana? Lantas seperti apa kalkulasi atas potensi benefit yang akan diraih Indonesia dalam 5 hingga 10 tahun ke depan jika ketegasan itu memang benar-benar ditunjukkan oleh pemerintah, Pak Kwi? Dengan syarat dibarengi dengan pemberantasan korupsi yang efektif, itu ya benefitnya akan besar sekali. Cuma berapa lama penderitaannya yang harus kita anggap sebagai investasi, saya nggak tahu. Itu perlu perhitungan yang jelimet itu. Terus kemudian yang terpenting lagi juga tidak ada korupsi. Jadi ini ya, semua yang kita bicarakan ini syarat mulanya adalah korupsi mesti berkurang sangat banyak. Jadi saya berpikir pada titik tolak yang benar dulu. Nah, mungkin tidak Indonesia akan jatuh miskin jika pemerintah tegas dan tak mengulur waktu pemberlakuan efektif aturan wajib mendirikan smelter itu, Pak Kwi. Jatuh miskin, iya jatuh miskin memang. Tapi yang jatuh miskin kan yang enak. Rakyat jelata yang di daerah-daerah kemiskinan itu kan tidak terasa apa-apa. Saya kan berkali-kali mengatakan ekonomi Indonesia masih ekonomi dualistik yang digambarkan oleh Profesor Puge di tahun 1930, digambarkan oleh Profesor Sumitro dalam bukunya satu-satunya yang terkenal itu, Studi Pembangunan atau apa, juga begitu. Jadi itu dualistis itu ekonomi dibagi dua, sektor perkotaan dan pedesaan yang satu sama lain praktis tidak ada hubungannya, tidak ada trickle down effect, tidak ada pull effect, menarik mereka ke atas, nggak ada. Demikian Kwi Kian Gi, Beni Rahmadi, Pas FM.